air ku terpandang wajah adikku yang ku puja. Tenteram semula hati gundah, dapat membang indah. Diingatan ku terlukis wajah abangku yang gagah. Baik budi serta ramah tamah, dan semacam rasa di hati masam-masam manis, rindu asmara. Kandaku jangan nangis, hilang rupa lawa, tunggu rupa naga. Bergurau senda, hilang nikmat cinta. Bila rindu menebarkan dada, tahan nafas saja. Bergurau senda, hilang nikmat cinta. Bila rindu mendebarkan dada, sembunyi bawah tangga.